Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduka ya Allah ya dzal jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan man ra'aha azza bainal anam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi da'aimil Islam. Mari sama-sama kita rendahkan hati kita sampai ke dasar lautan, sehingga nyatalah bagi kita yang maha tinggi itu Allah subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita kecilkan diri kita ini sampai tidak ada, sehingga nyatalah bagi kita Allah yang ada. Mari sama-sama kita masuki taman-taman surga yang Allah janjikan bagi orang-orang yang hidup di atas dunia ini, yang apabila kehidupan mereka itu mereka isi dengan iman, amal soleh, dan zikirullah. Orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan melaksanakan memperbanyak zikirullah yang hidup di atas dunia ini sudah memasuki taman-taman surga Allah. Sebaliknya, orang yang hidup tidak dengan iman, tidak dengan zikirullah, maka mereka sudah berada di antara lubang-lubang api neraka. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah, hakikat surga nanti setelah hari kiamat, hakikat neraka juga nanti setelah dunia kiamat. Tetapi taman-taman surga itu bisa kita dapat sekarang. Sebaliknya, sebagian orang juga telah masuk ke dalam lubang-lubang api neraka itu sekarang juga. Hidup kita di atas dunia ini pilihan. Mau pilih dalam taman-taman surga Allah atau dalam lubang-lubang neraka yang Allah sediakan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Mari sama-sama kita hidupkan zikir kita. Sebagaimana jangan sampai zikir itu mati dalam diri kita. Kalau zikir ini mati dalam diri kita, saya ibaratkan sedikit saja, lampu yang mati, lampu yang disediakan oleh PLN itu, manakala lampu itu mati, orang sudah bingung. Orang sudah tidak bisa beraktivitas. Orang sudah takut keluar. Semua kegiatannya tertunda. Lalu bagaimana kalau iman dan pikir kita mati? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Orang-orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir itu, kata Rasulullah, ibarat orang yang hidup dan yang mati. Orang zikir itulah yang hidup. Orang yang tak berzikir itu mati. Walaupun jasadnya berjalan, kata Rasulullah, itu bangkai yang berjalan. Bangkai yang berjalan, tuan-tuan. Orang-orang yang tidak berzikir itu, dia sudah memasuki nerakanya Allah sekarang. Sebelah kakinya sudah di dalam neraka sekarang. Sebagian tubuhnya sudah dalam neraka sekarang. Tinggal menunggu keseluruhannya nanti pada hari berbangkit, hari kiamat. Orang-orang yang mengamalkan zikrullah sekarang ini, sebelah kaki mereka, sebelah tubuh mereka sudah berada dalam taman-taman surga Allah. Inilah kenikmatan hidup. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Bagi orang-orang yang lupa mengingatku, kata Allah, lupa berzikir kepadaku, maka kami berikan dia kehidupan yang sempit, kehidupan yang sengsara. Sengsara, Pak. Kesengsaraan ini bukan kita enggak punya harta, Pak. Kalau kita udah enggak zikir, enggak ingat kepada Allah, sengsara itu. Orang yang sakit ini, Pak, hakikatnya di dalam ilmu tasawuf bukan dia masuk rumah sakit, Pak. Orang yang enggak berzikir kepada Allah itu sakit. Jadi ada orang yang sakit badannya, Ada orang yang sakit batinnya. Lebih banyak orang yang sekarang sakit batinnya daripada badannya. Jadi orang yang tidak zikir kepada Allah itu orang sakit. Kenapa? Seluruh amalan yang dia buat tertolak oleh Allah. Dua episode kita yang lalu kita sudah membahas tentang sholat yang khusyuk. Fadilah sholat itu seperti apa? Ancaman Allah terhadap orang yang sholat tidak khusyuk seperti apa? Lalu bagaimana menggapai sholat yang khusyuk? Sudah kita jelaskan dan hari ini kita lanjutkan. Episode kita ini dari sekarang sampai yang akan datang masih menyambung dari tausiah-tausiah saya yang beberapa minggu yang lalu. Masih membahas tentang sholat yang kita khususkan kepada sholat yang khusyuk. Kenapa? Orang ribut sekarang membahas masalah sholat yang tidak penting dibahas dalam masalah itu. Orang ribut membahas masalah tentang pakai usoli atau tidak pakai usoli. Orang ributkan masalah kunut atau tidak kunut. Orang bertengkar karena masalah bismillah jahar atau sir. Yang kesemua permasalahan yang tidak ada dituntut Allah dan Rasulnya. Tapi kita ributkan. Tapi yang dituntut Allah dalam orang yang sholatnya apa? Aqimish sholata lidzikri. Itu yang dituntut Allah. Tegakkan sholat untuk zikir kepadaku. Itu yang dituntut Allah. Kenapa anda ini yang kita bahas? Apa yang dituntut Allah, apa yang diinginkan Allah, itu yang mau kita pelajari. Itu yang mau kita jelaskan. Bukan hal-hal yang tidak dituntut Allah. Kalau kita sholat tidak khusyuk, masalah, Pak. Kalau kita nggak pakai usholi, tidak ada masalah. Pakai usholi, tidak ada masalah. Pakai kunut bukan masalah. Nggak pakai kunut, nggak ada masalah. Coba cari, tunjukkan sama saya. Orang yang nggak pakai usholi benar, yang pakai usholi salah. Atau sebaliknya. Tunjukkan sama saya. Atau pembahasan kunut. Tunjukkan sama saya yang kunut benar atau yang kunut salah. Atau sebaliknya, tunjukkan. Tunjukkan juga sama saya bismillah pada Fatihah jahar atau sir. Yang mana yang benar, tunjukkan. Tidak ada. Lalu apa itu yang kita ributkan? Tapi kalau sholat tidak zikir, jelas aqimish sholata. Tegakkan sholat untuk zikir kepada Allah. Lalu udahkah kita zikir dalam sholat? Sudah kita khusyuk dalam sholat? Jangan malu-malu, kita sama-sama tanya. Belum. Lalu kenapa enggak ini yang kita pelajari? Lalu kenapa enggak ini yang harus kita betul-betul tekuni? Kenapa juga ancam? Saya ulangi sedikit, saya review sedikit tentang yang lalu. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَمْ صَلَتِهِمْ سَهُمْ. Celaka orang yang sholat, yang mereka lalai dalam sholatnya, yang mereka tidak khusyuk dalam sholatnya, yang mereka tidak zikir dalam sholatnya. Oleh karena itu mari, yang kita bahas, saya ini sholat saya sudah khusyuk belum? Sudah zikir Allah saya belum dalam sholat? Kalau belum, bagaimana caranya? Malam ini kita bahas. Selanjutnya. Mari kita mengkaji apa-apa yang bikin kita naikkan tingkat kualitas ibadah kita kepada Allah. Mari kita bertaklim apa-apa yang menambah kekuatan iman kita kepada Allah. Bukan hal-hal yang semakin menjauhkan kita dari Allah. Dan bukan juga hal-hal yang semakin menjauhkan ukhuwah Islamiyah kita. Semakin kita bahas yang saya sebutkan tadi, semakin kita peruncing ini, semakin terbentang luas perselisihan dan pertikaian di antara kita. Tapi kalau masalah zikirullah dalam soal ini kita bahas, sedikit tidak akan membuat pertengkaran di antara kita. Kenapa? Siapa yang khusyuk di dalam sholat, yang lain tidak tahu. Siapa yang tidak khusyuk juga dalam sholat, yang lain tidak tahu. Tapi cita-cita kita, pasti kita ingin sholat yang khusyuk. Cita-cita kita. Maka dalam beberapa episode pengajian kita yang lalu sudah saya sampaikan, ada dua. Kalau dalam ilmu tasawuf disebut dia itu riyadhah, latihan. Jadi ada riyadhah, ada mujahadah. Latihan perlu, Yang kedua mujahadah, sungguh-sungguh dalam latihan. Apa yang harus dilakukan untuk mencapai sholat yang khusyuk? Di periode yang lalu sudah saya bilang. Yang pertama, memperbanyak zikirullah di luar sholat. Dalilnya, فَإِذَا قَدَيْتُمُ الصَّلَةَ فَذَكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. Apabila kamu telah selesai sholat, kata Allah, berzikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah pada saat kau berdiri, duduk, dan berbaring. Jadi agar orang itu bisa khusyuk dalam sholat, agar orang itu bisa berzikir dalam sholat, dia harus, tidak boleh tidak, memperbanyak zikir di luar sholat. Semakin banyak zikir kita di luar sholat, semakin banyak khusyuk kita dalam sholat. Semakin sedikit zikir kita di luar sholat, semakin sedikit khusyuk kita dalam sholat. Tak zikir-zikir kita di luar sholat, alamat tak khusyuk-khusyuk dalam sholat. Walau sudah 40 tahun kita kerjakan sholat. Apalagi baru 2 bulan. Nggak usah cari jalan lain. Quran is the best. Quran yang terbaik. Nggak ada jalan lain. Hadis itu menuntun kita bagaimana mengamalkan Quran, bukan yang lain. Jangan cari tuntunan yang lain. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma'adahuma kitaballahi wa sunnati, kata Rasulullah. Aku tinggalkan dua wasiat kepada kalian. Kalau kalian pegang yang dua ini, tidak akan sesat kalian selama-lamanya. Quran dan sunnah, pegang. Mau cari yang lain-lain. Untuk mendatangkan sholat yang khusyuk, seperti saya sudah bilang, saya review sedikit lagi untuk sebelum saya lanjutkan ini ke depan. Yang pertama, memperbanyak zikir di luar sholat. Yang kedua, memperbanyak sholat-sholat sunat. Di antara sekian banyak sholat sunat itu, yang paling sering dilakukan Rasulullah, dua sholat sunat. Yang pertama, sholat sunat tahajud. Yang kedua, sholat sunat rawatib. Yang dua ini, Pak, usahakan jangan tinggal dalam hidup kita kalau mau sholat khusyuk, Pak. Kalau masih 5 kali yang 1 hari 1 malam, baru subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, jangan lagak. Maaf, kita baru sekedar mengerjakan sholat, Pak, belum menegakkan sholat. Baru mengerjakan. Itu pun sudah bagus. Bagus. Daripada tidak sama sekali. Tapi masa kita ini sudah umur 60, 70, 50, sholat kita masih kayak anak SD. Tapi kalau orang bilang kepada kita, kau kayak anak-anak, kita marah. Macam mana anak kau? Marah kita. Umurku udah 50, jangan kau bilang kayak anak-anak. Maka jangan cepat-cepat marah kita. Kalau ada orang begitu, jangan cepat-cepat marah. Boleh jadi kita dibilang seperti anak-anak, Pak. Ibadah kita kayak anak-anak. Anak-anak sholat, Pak. Sama kayak orang tua. Cuman sholatnya gak khusyuk. Kalau kita gak khusyuk, ya sama sholat kita kayak anak-anak. Jangan cepat-cepat marah. Kalau ada orang yang mengatakan sesuatu kepada kita, timbang dulu. Jangan cepat-cepat marah kita. Macam mana anak tahu. Kita udah umur 60. Jangan marah dulu. Tengok dulu apa. Suka merajuk kita. Sama kayak anak-anak. Sikit-sikit maju. Anak-anak kan begitu. Kita marah. Ketika kita dibilang anak-anak. Tapi kita tidak pernah tinggal. Ibadah kita masih seperti anak-anak. Akhlak kita masih seperti anak-anak. Anak-anak sholat, Pak. Kalau ditanya sama dia, kenapa sholat Adi? Anak kita namanya Adi. Kenapa sholat Adi? Supaya masuk surga dapat pahala, Mak. Masa kita yang sudah umur 60 juga masih begitu? Kenapa sholat, Pak? Supaya dapat surga, supaya dapat pahala. Ini kan anak-anak lagi kita. Maka jangan cepat-cepat marah. Seorang ulama sufi suatu ketika, dia lagi ceramah seperti ini sekira-kira. Kemudian ada orang jemaah mendengarkan. Kemudian seorang jemaah ini dengan lantang mengatakan kepada si ustadz sufi ini yang sedang mengajar, Tuan munafik. Tuan tidak mengamalkan apa yang Tuan sampaikan. Di depan orang banyak si ustadz ini ditunjuk-tunjuk sama ini anak muda. Menuduh bahwa si ustadz ini munafik. Tidak mengamalkan apa yang disampaikannya. Marahkah si ulama tasawuf ini? Tidak. Mungkin kalau saya marah, Pak. Marah si ulama ini? Tidak. Apa dia bilang? Dia angkat tangannya. Dia tidak marah. Dia angkat tangannya. Ya Allah, seandainya benar apa yang dikatakan saudaraku ini. Benar yang dia bilang, ya Allah. Berilah aku petunjuk, ya Allah. Seandainya tidak benar yang dibilang saudaraku ini, berilah dia petunjuk, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Tidak cepat-cepat marah, Pak. Ketika satu saat Ustaz Jamal dibilang, Ustaz, kata mereka, Ustaz, tidak ada apa-apanya. Dia berharap saya marah dengan dia bilang begitu. Apa saya bilang? Betul yang dia bilang. Yang ada apa-apanya itu Allah Ta'ala. Kalau Ustaz Jamal tidak apa-apa, betul. Tapi kalau dia datang ke hadapan saya, dia bilang, Allah itu tidak ada apa-apanya, ku cekekkan dia bilang. Kalau datang dia sama saya, dibilangnya Nabi Muhammad itu kurang ajar, ku tunggukkan kepalanya pulang. Tapi kalau dibilangnya Ustaz Jamal itu tak ada apa-apanya, bodoh, betul. Bilang. Dibilangnya Ustaz macam anak-anak, katanya. Betul, aku bilang. Alhamdulillah, mudah-mudahan aku jadi anak kecil. Bilang. Kenapa? Anak kecil kalau mati tidak berdosa, mati masuk surga. Bilang. Mudah-mudahan betul yang dibilangnya. Aku tidak ada apa-apa, dan aku seperti anak-anak. Betul yang dia bilang. Guna apa kita marah? Makanya orang tasawuf itu kajinya sedap, Pak. Tidak cari pertengkaran. Cari perbaikan diri sendiri. Ini orang yang beramal, awak yang membahas hukumnya. Orang yang beramal. Orang yang sholat, awak membahas. Hukum sholat dia itu begini, salah. Orang yang sholat, awak yang membahas, Pak. Ini sama, orang udah sampai bulan, kita masih bicara hukumnya apa yang naik ke bulan. Orang udah sampai bulan, Pak. Maka belajar agama ini kalau dulu tak dulu di tasawuf, Pak, kerjaan kita, Pak, menjadi hakim amalan orang, Pak. Nengok amalan orang aja. Tak cocok dengan hadis. Tak cocok dengan dalil. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa rabbahu fasal jasad. Siapa yang kenal kepada dirinya akan kenal kepada Tuhannya. Kalau kenal kepada Tuhannya, musnah jasadnya. Artinya apa? Bukan mengenali orang kita, Pak, untuk mendatangkan pengenalan diri kita kepada Allah. Mengenal diri sendiri. Tengok diri kita. Kita sudah sampai mana? Amalan kita sudah seperti apa? Sholat kita sudah sebagus apa? Bukan orang. Semakin kita kenali orang, semakin orang yang kita nilai, semakin orang yang kita lihat, semakin jauh kita dari Allah. Sejauh-jauhnya, Pak. Semakin jauh kita daripada Rasulullah. Bukan amalan orang yang kita ukur dengan Quran, dengan hadis. Amalan kita. Mari ukur amalan kita dengan Qur'annya, dengan hadisnya. Bukan amalan orang, Pak. Enggak sampai kita kepada Allah ketika amalan orang yang menjadi ukuran kita. Kita bahas hukum amalan orang, kita enggak berbuat, Pak. Itu kan sama kayak orang berantem gara-gara kunut sama tak kunut. Yang satu marah kepada yang tak kunut marah kepada yang kunut. Kesudahannya ditanya, kau tadi pagi sholat subuh kok? Tidak. Kau, aku juga. Dua-dua tak sholat subuh. Berantem soal kunut sama tak kunut. Bertumbuh. Habis itu ditanya, kau tadi subuh? Enggak. Kau sama juga. Alamat apa? Rusak umat ini ketika begini. Hobi menilai orang lain. Tidak hobi menilai diri sendiri. Ya. Jadi yang mendatangkan khusyuk itu dua nih, Pak. Kerjakan. Jangan enggak dikerjakan nih. Perbanyak zikir di luar sholat. Perbanyak sholat sunat yang dua ini khususnya. Tahajud. Jangan lepas tiap malam, kecuali sakit atau capek kali. Ini awak tahajud kalau sakit, kalau mau minta sesuatu. Makanya beda doa orang sufi dengan doa orang kebanyakan beda. Beda. Orang awam kalau berdoa waktu sakit apa dia doanya? Ya Allah sembuhkan aku. Kalau orang sufi ketika sakit, ya Allah sabarkan aku dalam sakitku, ya Allah. Orang awam kalau miskin doanya apa? Ya Allah kayakan aku. Orang sufi kalau berdoa kalau dia miskin apa? Ya Allah sabarkan aku, ikhlaskan aku dalam kemiskinanku. Beda kelas kita, Pak, sama orang sufi. Beda kelas, Pak. Belum ada apa-apanya kita. Belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apa. Kita masih sholat tahajud ketika apa? TV kita hilang supaya dapat lagi. Jualan kurang laku, tahajud. Di kantor hampir kena pecat, tahajud. Yang udah kena PHK baru tahajud. Bagus juga lah itu daripada enggak. Tapi ini kan masih makom anak-anak, Pak. Jangan tersinggung ya. Tuh Bapak tersinggung, saya cerama begini, Pak. Kalau tersinggung, saya pulang nih, Pak. Udah saatnya cerama harus begini, Pak, betul-betul tausiah itu. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah. Ya Allah, berikan aku satu kalimat yang akan mendekatkan diriku kepadamu dan akan mengabulkan seluruh doa dan permintaanku. Maka Allah menjawab, sebutkan la ilaha illallah. Kalimat itu la ilaha illallah. Nabi Musa minta lagi, ya Allah, yang lain daripada itu. Allah katakan lagi, la ilaha illallah. Dua kali. Nabi Musa kurang puas. Ya Allah, yang lain dari itu. Allah katakan lagi, la ilaha illallah. Sampai tiga kali. Permintaan Nabi Musa, ya Allah, kasihkan aku, berikan aku satu kalimat, yang dengan kalimat itu, aku akan dekat kepadamu, dan segala doaku akan engkau perkenankan, ya Allah. Pertama, kata Allah, la ilaha illallah. Nabi Musa minta yang lain. La ilaha illallah. Yang lain, ya Allah. La ilaha illallah. Baru Allah jelaskan, wahai Musa, seandainya satu kalimat la ilaha illallah ditaruh dalam satu timbangan, bumi dan seluruh alam semesta ditaruh pada timbangan yang lain, kalau ditimbang la ilaha illallah lebih berat daripada seluruh alam semesta ini. Satu la ilaha illallah, Pak. Pertanyaan sama kita sekarang, kalau Ustadz katakan zikir itu akan mendatangkan sholat yang khusyuk, saya la ilaha illallah bukan satu kali Ustadz lagi. Mungkin selama saya hidup ini udah puluhan ribu, atau mungkin sudah jutaan Ustaz. Tapi enggak usul juga saya dalam sholat, jangan salahkan firman Allah. Salahkan diri kita. Jadi saya mau bahas pada malam hari ini, satu sisi. Bagaimana zikir yang mendatangkan sholat itu menjadi khusyuk? Kaifiatnya, tata caranya. Harus pakai tata cara. Enggak sembarangan. Sholat aja ada tata caranya. Apalagi zikrullah. Maka yang pertama, hendaklah seseorang yang ingin mendapatkan hikmah dan fadilah zikir itu belajar dari orang yang mursyid. Orang yang mursyid artinya orang yang mampu membimbing secara zahir dan batin. Kalau dia ustad yang bisa memimpin zahir dan batin. Yang paham tentang zahir dan batin. Karena ilmu zikir ini ilmu rasa. Ini bukan ilmu cerita. Cerita ini untuk mendatangkan paham. Belum hakikatnya. Yang saya ceritakan ini mendekatkan paham. Supaya tuan-tuan, bapak-bapak sekalian bisa paham. Tapi apa yang saya ceritakan bukan itu intinya. Intinya bukan cerita saya. Intinya ketika nanti satu ketika bapak memerasakan subhanallah, ini rupanya hakikat zikir itu ya. Selesai permasalahan semua. Subhanallah, ini rupanya ya. Enaknya sholat ini kok tergerak sendiri nih badan, terucap sendiri nih kalimat Quran nih. Itu aslinya, Pak. Yang saya ceritakan ini untuk mendatangkan paham saja. Ini belum yang aslinya. Yang aslinya bapak sendiri dapat nanti. Baru bapak berani bilang, enggak ada duanya. 6666 ayat Al-Quran, 114 surah, 30 juz, 6 rukun iman, 5 rukun Islam, intinya zikrullah. Baru bapak bisa ngomong gitu. Kalau sudah dapat dia, kalau belum ya enggak yakin lah. Apa kata Allah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah sama Allah sampai datang keyakinan. Artinya sholat sampai datang keyakinan kepada Allah. Puasa sampai datang keyakinan kepada Allah. Zikir sampai datang keyakinan kepada Allah. Haji sampai datang keyakinan kepada Allah. Kalau enggak, sekedar badan yang bekerja, hati tidak pernah juga. Sedekah sampai datang keyakinan kepada Allah. Yang dikehendaki Allah dalam ibadah kita itu datang keyakinan kepada Allah. Kita tanya, udah datang enggak yakin tadi kita kepada Allah dengan amal-amal yang kita buat? Kalau belum, perbaiki. Jangan berhenti beramal. Saya belum datang keyakinan saya kepada Allah dengan asbab saya sholat. Jangan berhenti sholat. Saya belum datang keyakinan saya kepada Allah dengan puasa. Jangan berhenti puasa. Perbaiki. Perbaiki. Maka yang pertama, Quran mengatakan Allah berpesan kepada kita. Masalah zikir. Fas'au ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah kepada ahli zikir jika kau enggak tahu tentang zikir. Jangan sok tahu. Kalau enggak tahu, tanya sama ahlinya. Bapak kalau mau belajar zikir, tanya ahli zikir. Kalau bapak mau belajar Quran, tanya ahli Quran. Hafiz, Qori, itu tanya. Bagaimana ustaz ini bacaannya ustaz? Tanya ahli Qori. Kalau mau tanya zikir, tanya sama ahli zikir. Biasanya, ahli Quran belum tentu ahli zikir. Ahli zikir belum tentu ahli Quran, Pak. Sama kayak dokter, Pak. Dokter itu ada spesialis macam-macam. Ada dokter spesialis mata. Ada dokter spesialis THT. Ada dokter spesialis jantung. Ada dokter spesialis kulit. Kalau kita mau berobat dari salah satu jenis penyakit ini, kita akan datang ke dokter spesialis yang dia ahlinya. Bapak sakit mata, datang ke spesialis mata, silakan, Pak. Jangan datang ke dokter kulit, nanti dia taruh kalpana ke mata Bapak. Sebaliknya gitu, kita sakit kulit, jangan datang ke dokter mata. Makanya semalam ada satu jamaah tanya kepada saya, Ustaz, apa? Dia tanya masalah kepada saya, masalah ruh, perbedaan ruh, akal, nafsu, jiwa, segala macam. Saya jelaskan, A sampai Z. Terus dia bilang, pertanyaan ini sudah sering saya tanyakan kepada ustadz-ustadz yang lain, mereka marah waktu saya tanya ini. Dipikirnya saya mengeledek mereka. Tapi alhamdulillah setelah ustadz jelaskan, alhamdulillah terang kepada saya. Apa saya bilang? Pak, tanya kepada yang ahlinya. Kalau Bapak tanya kepada itu bagian saya. Tapi mungkin kalau Bapak tanya sama saya soal warisan yang sangat rinci-rinci, saya tidak ngerti, Pak. Bukan berarti dia lebih bodoh daripada saya atau saya lebih hebat, bukan. Bukan. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min takbirin, enggak masuk surga orang yang punya sifat sombong sebesar jarak. Bukan dia enggak bisa jawab ustaz itu tadi saja dia lebih bodoh daripada saya, belum tentu. Atau saya lebih hebat daripada dia. Berdosa saya kalau mengatakan saya lebih hebat daripada ustaz itu. Masalahnya bukan itu. Bukan soal siapa lebih hebat, siapa yang lebih rendah. Bukan. Bidang dia tidak di situ, Pak. Saya bidang saya zikirullah tauhid. Itu bidang saya. Bapak datang masalah soal warisan. Kalau secara umum boleh jadi saya tahu. Tapi Bapak tanya masalah case by case. Tentang masalahnya bagaimana Ustaz? Ada kondisi begini, segini, begini, begini. Bagaimana pembagiannya? Saya gak tahu itu, Pak. Itu bukan bidang saya. Lalu orang akan bilang, Ustaz Jamal itu bodoh. Masa itu aja ditanya, gak bisa jawab. Ya gak apa-apa kalau saya bilang bodoh. Yang saya gak mau bilang ke Ustaz lain bodoh. Gak akan tahu Bapak pergi ke ahli mata. Bapak ada tumbuh kulit di sini, apa? Dokter mata bilang apa-apa? Pergilah ke sana, ke ahli kulit. Makanya jangan malu jadi ustaz untuk menjawab saya tidak tahu, itu bukan bagian saya. Kenapa mesti malu? Ketika ada jemaah tanya sama saya, sering saya jawab, mungkin di sini juga pernah. Ya Pak Ji, apa saya bilang? Saya nggak tahu, nanti saya tanya sama yang lebih tahu. Kenapa kita mesti malu bilang begitu? Apakah buktinya saya udah berapa kali menjawab seperti itu masih dipanggil sekarang? Nggak dipecat, Pak. Enggak dipecat saya karena tidak memberikan jawaban. Karena saya tidak tahu. Enggak. Jangan berikan jawaban yang sesat menyesatkan. Jangan. Jangan. Nah, masalah zikir. Yang pertama, fas'au ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli zikir kalau kau enggak tahu. Jangan sok tahu, jangan beramal-amal sendiri. Itu yang bikin kita enggak dapat. Tanya. Cari gurunya, cari ahlinya. Baru dia kasih tahu. Yang pertama datangi ahli zikir. Kalau seperti ini dakwahnya, Pak. Ini baru tausiah ta'lim. Karena ilmu itu aslinya seperti air dan timba. Timba yang mendatangi air. Makanya beda. Kalau orang dulu, orang Jawa, ngelmu itu beda. Kalau ngelmu itu datang tengah malam, datang ke gurunya, baru dapat. Saya 6 tahun, Pak, baru ditalkinkan sama guru saya, Ustadz Muslim di Pulunia. 6 tahun saya belajar. Baru tengah malam, suatu ketika jam 12 malam, Jamal duduk sini, Abah mau kasih ilmu yang dari akarnya, batangnya, daunnya, sampai buahnya ada di situ. 6 tahun saya belajar sama dia, baru dibuka. Duduk Jamal, tengah malam jam 12, matikan lampu, duduk berdua sama dia. Ikuti Abah. Karena pesan Nabi apa dalam hadis? Saya warik. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan la ilaha illallah kepada orang yang mati. Ajarkan. Bukan orang yang udah mati yang gak bernyawa, Pak. Bukan. Ini hadis, matan hadis ini matan mazhab. Kias. Bukan orang udah mati baru kita jadi. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan la ilaha illallah ke orang yang mau, yang mati. Kalau udah mati dia, ruhnya udah tak ada lagi, mendengar pun dia tidak, Pak, lagi. Itu ajarkan, tak ada guna. Maksudnya apa? Orang yang mati hatinya. Kan dia bilang mati, orang yang tidak berpikir kepada Allah, berjalan seperti bangkai mayat yang berjalan. Ini yang perlu diajarkan, yang hatinya mati. Siapa yang hatinya mati? Yang tidak berpikir kepada Allah, mati. Ini ajarkan la ilaha illallah. Kalau udah mati, gak ada guna, Pak. Paling-paling kalau belum mati. Sebelum mati, napas di tengah-tengah. Antara itu nggak mati. Boleh lah ini. Biasanya pun jarang ini yang bisa ngikut, Pak. Kalau bukan amalan dia, waktu hidup, berat. Padahal kata Rasulullah, Pak. Man akhara kalamahu la ilaha illallah dahulul jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, masuk surga. Coba perhatikan makna hadis ini, isi hadis ini. Bukan pakai kata kola, pakai kata kalama. Dalam bahasa Arab, orang yang tahu bahasa Arab, kola berkata, kalama berkata juga. Kenapa tidak Rasul katakan kola, kalama? Beda. Kola berkata dengan mulut. Kalama berkata dengan hati. Orang tanya sama saya begitu saya sampaikan ini, man akhara kalamahu la ilaha illallah dahulul jannah, saya bilang. Siapa yang akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Orang tanya, Ustaz, ada orang yang lagi mabuk, tabrakan naik kereta, begitu tabrakan, la ilaha illallah, mati dia Ustaz. Surga Ustaz. Itu bukan perkataan kalama, itu perkataan kola. Makanya bahasanya, Pak, coba perhatikan. Bukan kola, kalama. Kalama itu kata yang di sini. Bukan yang di sini. Dia ahli zikir, kena stroke, Pak. Nggak bisa mengucap lagi ininya. Duduk, tidur aja, kena stroke. Nggak diucapkannya, la ilaha illallah berbuatnya, mati dia. Tapi kalama. Di sininya la ilaha illallah surga. Makanya amal johir, amal batin ini pertimbangkan. Bukan berarti tinggalkan yang johir. Batin ini berharga lagi. Allah tidak lihat pakaian kamu, Allah tidak lihat amalan kamu, Allah lihat hati kamu. Maksudnya apa? Kamu sama-sama sholat, yang Allah lihat itu sholat kamu husuk enggak? Kok zikir enggak dalam sholat? Saya 6 tahun belajar sama guru saya, Ustadz Muslim, baru dikasih amalan zikir. Setelah kemudian dia pesan kepada saya, Jamal, Sudah banyak yang abak jikirkan, talkinkan seperti ini. Dua saja yang mendapat seperti Jamal ini. Yang pertama Jamal, yang kedua Ustadz Tengku Julkarnain yang sekarang di Jakarta. Dua yang mengalami seperti ini. Dari sekian banyak murid abak. Dalam Padang. Alhamdulillah, Pak. Mintalah zikir nih. Pas Allah alaih, mintalah zikir nih, mintalah talqin nih. Di dalam kitab Syirus Salikin dijelaskan. Mintalah kau diajarkan zikirullah ini oleh ahlinya. Datang kita. Minta. Talqinkan saya zikir, Tuhan. Talqinkan saya zikir, Ustaz. 6 tahun saya baru diajarkan sama guru saya, Ustaz Muslim. 12 tahun kemudian setelah itu, 12 tahun kemudian saya belajar, baru dapat lagi guru saya yang lain, Kiai Haji Ibnu Muhammad Ibnu Sirin. Belajar lagi saya sama beliau, sebelum beliau wafat, apa saya bilang? Pak, 12 tahun saya ngamalkan zikir, baru terasa sama saya hikmah dan fadilahnya. Ya, kau pikir cepat? Kau pikir cepat? 12 tahun, Pak. Mendapatkan ilmu zikir tadi, 6 tahun saya belajar. 6 tahun belajar belum dikasih apa-apa, belum dikasih cara berzikir, belum. Paling kalau saya datang, saya ingat tempat guru saya Ustaz Muslim, begitu saya datang buka Quran, mal ini Quran. Baca. Nah, 6 tahun baru jam 12 malam diajarkan. 6 tahun baru diajarkan zikirullah, 12 tahun Pak baru merasakan hikmah dan fadilah zikir itu. Ini awak zikirnya seminggu sekali. Itu pun tak tepat tempatnya. Jadi yang pertama, agar zikir ini punya hasil, punya manfaat, punya faedah kepada kita, mintalah kita ditalkinkan, diajarkan zikir ini sebenarnya oleh ahlinya. Karena dalam ilmu zikir ini, seorang guru yang mursyid, seorang guru ya, yang memahami tentang kaedah zahir dan batinnya daripada murid yang dia berikan pelajaran-pelajaran tentang hikmah zikir itu. Ya. Itu yang pertama. Fas'au ahla zikri in kuntum la ta'lam. Nggak usah malu-malu. Ya. Nggak usah malu-malu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, dawamkan zikir. Dawamkan itu biasakan maksudnya. Dawamkan zikir di luar sholat dengan target. Mujar. Jangan nggak pakai target. Kalau nggak pakai target, kita suka-suka kita. Dawamkan, biasakan berzikir untuk tingkat awam ini, untuk tingkat pertama ini, 1000 kali satu hari la ilaha illallah. Biasakan. Kaifiat sudah pernah saya kasih, Pak ya? Pernah, Pak ya? Kaifiat zikir. Pernah saya kasih, kan? Kalau orang yang ngerti yang saya kasih itu, Pak, sampai sekarang masih ada. Kalau enggak, mungkin itu udah buku sebelasan jadinya. Kalau yang ngerti itu disimpan, Pak. Yang lebih ngerti lagi diamalkan itu. Tapi kalau enggak, udah jadi buku sebelasan itu. Tapi kalau dia ngerti, sekurang-kurangnya dia simpan. Memuliakan pemberian ustaz, memuliakan pemberian guru. Bukan uang. Tanda kita memuliakan guru-guru kita, bukan. Bukan uang, ilmunya, ilmu. Jadi yang kedua, ya, yang pertama tadi, minta ajarkan zikir kepada ahlinya, supaya dipandu kita. Yang kedua, perbanyak zikir la ilaha illallah di luar sholat dengan target paling sedikit 1000 satu hari satu malam. 1000. 1000 ini hari, besok tambah satu lagi, bulan depan tambah 1001, bulan depan lagi, atau seminggu sekali tambah, ini hari 1000, besok 1000 tambah, minggu depan 1001, minggu depannya lagi 1002, minggu depannya lagi 1003. Terbiasalah nanti sama kita, zikir ini hidup dalam diri kita, hidup dalam batin kita, angkat tangan kita, Allahu Akbar, zikirnya masuk. Kalau enggak usah cerita, ampun. Allahu Akbar, baru Allahu Akbar udah sampai beras lagi hatinya. Yang kita ingat di luar sholat itu yang kita bawa dalam sholat. Sayangnya kita sama-sama nggak tahu siapa yang musuh, siapa yang nggak, Pak. Itu aja nih masalahnya. Tapi kalau ada yang tahu, jangan salahkan juga. Rahasia ilmu itu bagi hamba yang tidak dekat kepada Allah. Bukan rahasia kepada hamba yang dekat kepada Allah. Rahasia itu kan kalau jauh hubungan kita rahasia, Pak. Maaf ya. Cuman adabnya nggak boleh dibilang. Kok nggak usuh, kok nggak boleh. Itu nggak boleh. Merusak adab. Merusak adab itu. Nggak boleh, Pak. Kalaupun nanti satu saat Bapak bisa begitu, nggak usah dibilang. Jadi dalam ilmu tasawuf itu ada adab-adab yang tidak boleh dibilang kepada manusia. Mati itu rahasia Allah, betul. Tapi mati bukan rahasia kepada kekasih Allah. Kekasih sama kekasih mana ada rahasia, Pak? Yang punya rahasia itu kan kita dengan bukan dengan kekasih kita rahasia lah. Kalau kekasih dengan kekasih nggak ada rahasia. Insya Allah. Nggak ada rahasia. Cuman nggak boleh dibilang saja. Nggak boleh dibilang. Contoh udah ada Rasulullah. Asal orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa perbuatan yang baik? Orang pertama datang, tanya apa perbuatan baik. Apa kata Rasul? Sholat pada awal waktu. Besok datang lagi orang nanya pertanyaan sama, ya Rasul, apa perbuatan yang baik? Hormat kepada kedua orang tua. Besok datang lagi orang, ya Rasulullah, apa perbuatan yang baik? Banyak sedekah. 10 yang datang dengan satu pertanyaan, jawabnya 10 juga. 100 yang datang dengan satu pertanyaan, jawabannya 100. Artinya apa? Artinya apa? Nampak sama Rasulullah ini orang kurangnya apa? Itu disebut mukasa, tembus pandang. Masa dia nggak tahu? Yang datang ini jarang sholat pada waktunya. Maka Rasulullah perbuatan yang baik, sholat pada waktunya. Nampak sama Rasulullah itu. Ini orang yang datang tidak bakti sama orang tua. Nampak sama Rasul. Bakti kepada orang tua, kata Rasul. Ini yang datang pelit. Nampak sama Rasulullah. Banyak sedekah. 10 yang datang dengan satu pertanyaannya, jawabannya 10. 100 yang datang pertanyaannya sama, jawabannya 100 oleh Rasulullah. Kenapa bisa begitu? Nampak sama Rasulullah. Maka Rasulullah itu gak sama dengan kita, Pak. Jauh, Pak, sama. Jauh kali. Kita sekarang enggak. Cerita serak neraka, ustadznya kita ketawa juga. Ya kok ketawa, ustadznya cerita neraka. Ah, kayaknya aku enggak masuk situ. Besoknya ustadznya cerita surga, dia kok ketawa, ditanya lagi. Kok ketawa, cerita ustadz tadi cerita surga. Kayaknya aku bakal masuk situ. Sholat aja entah kayak mana, mimpi lah masuk situ. Ya. Yang pertama tanya kepada ahlinya, minta kita diajarkan. Kalau zaman saya dulu, zaman orang tua saya, zaman mamak-mamak saya, zaman ayah-ayah saya, apa kata orang tua saya? Saya masih ingat mamak saya cerita sama saya, apa katanya? Saya dulu yang menegakkan sholat saya, wah itu katanya. Jadi orang dulu tuh, Pak, adabnya tinggi, makanya ilmunya berkah. Wah itu yang menegakkan saya sholat. Jadi kalau orang dulu, Pak, belajar sholat itu, gurunya itu, yang mendirikannya. Kalau sekarang itu saya mengetahkannya. Kalau sekarang enggak. Baca buku sikit-sikit, tengok sana, tengok sini ya. Ilmu kita tingkat nengok-nengok. Bukan tingkat yang diizadahkan. Maka dalam ilmu tasawuf itu saya belajar itu pun mencari izadahnya guru. Izadah itu apa? Kira-kira apa? Restu. Enggak nyuri-nyuri. Yang nyuri-nyuri ilmu itu apa? Jin. Ilmunya nyuri-nyuri. Makanya adab dalam tasawuf itu tinggi. Yang kedua perbanyak itu, Pak. Banyak itu. Kalau enggak, target saya, maghrib sampai isya ini, 1000 tiap hari. Putar tasbih itu. Kalau belum 1000, belum berhenti. Tetapkan ini. Tetap kendawakan ini. Tapi kalau nggak ada mujahadahnya, ya ini hari 1000, besok peri, 2 hari lagi peri. Ini yang sampaikan Ustaz itu diamal, Pak. Ya bagi yang mau, ya enggak, ya enggak apa-apa juga. Dipanggil aja ada untung, pulang dikasih amplop kok. Targetkan 1.000 satu hari. Dan nanti Pak, kalau Pak Salam masih di fotokopi, Pak, ada fotokopi. Ada di sini, di bawah ya. Udah enggak apa-apa. Nah, saya minta itu, mungkin nanti ada satu kita kali pengajian lagi. Saya enggak tahu siap. Saya bawa kita zikir dari maghrib sampai isya. Karena ilmu terus diamalkan, Pak. Ilmu yang enggak diamalkan sama dengan pohon yang tak ada buahnya. Jadi nanti saya insyaallah kapan ada satu masa nanti ya, bagi bapak-bapak ibu-ibu yang sudah hilang, fotokopinya masih ada di rumah, Pak ya. Boleh difotokopi nanti satu masa kita mau ngamalkan ini supaya datang betul-betul zikir tadi. Nah, supaya kita ngamal-ngamal zikir ini betul-betul. Ya. Nah, ini timbar kedua. Jadi bagaimana cara zikir yang benar? Yang pertama, tanya kepada ahli zikir. Yang kedua, dawamkan zikir itu dengan target. Pakai kontra. Jangan enggak pakai kontra. Kita kalau pakai kontra, ada yang kita kejar. Kalau enggak. Saya harus 1.000 satu hari. Saya harus 1.000. Nanti saya harus 1.100. Kalau enggak. Ya. Nah, jadi ini dua. Masih ada lagi sebetulnya sambungannya. Masalah zikir. Jadi masalah nanti kita akan bahas. Sampai selesai masalah kaifiat zikir ini, tata cara zikir ini, nanti setelah masalah zikir ini kita baru masuk ke sholat sunnah. Karena yang mendatangkan sholat yang khusus itu dua amalan tadi, memperbanyak zikirullah di luar sholat dan memperbanyak sholat sunnah, khususnya tentang sholat sunnah tahajud dan sholat sunnah rawatib. Nanti tata cara sholat sunnah tahajud ini khususnya saya ajarkan dari mulai apa? Dari mulai berwudunya. Kemudian ini ada paket, kita waktu melaksanakan sholat tahajudnya ada paket. Ada adab, Pak. Apa duluan sholat yang kita kerjakan, berikutnya sholat apa sebelum tahajud, nanti sholat tahajud sholat apa? Ada. Sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah sampai kita kesana, kaifiatnya. Jadi kita akan bicarakan tentang bagaimana melaksanakannya. Kadang-kadang kan diterangkan, ayo sholat tahajud, tapi bagaimana tata caranya nggak dijelaskan. Kan gitu. Nah, insya Allah nanti pada waktunya kita akan sampai ke sana bagaimana tata cara sehingga sama-sama bisa kita amalkan, sama-sama bisa kita dapatkan manfaat dan fadilahnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kita sampaikan pada tausiah dan taklim kita pada malam hari. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita barokah. Ya, kebaikan dunia dan akhirat, lahir dan batin. Kalau ada apa yang saya sampaikan ini menyinggung hati dan perasaan, saya mohon dimaafkan dunia dan akhirat. Kepada Allah saya berserah diri, mohon ampun kepada Allah. Kepada kita semua saya mohon maaf lahir dan batin, dunia dan akhirat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.